Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله sebelumnya telah kita jelaskan macam-macam riba ya. Ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Nah, di mana riba dengan segala macam bentuk jenisnya masuk ke dalam perkara yang diharamkan dalam syariat. Berdasarkan ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riba fadl melebihkan barang-barang ribawiyah ketika dibarter atau ditukar yang seharusnya sama dalam takarannya. Ya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Harusnya sama takarannya, kemudian dia melebihkannya. Jatuh kepada riba al-fadl. Ya. Adapun riba an-nasi'ah ya, mengakhirkan dua jenis barang ribawiyah yang harusnya pembayarannya secara kontan, ketika diakhirkan masuk ke dalam riba an-nasi'ah, misalkan emas dengan perak. Nah, ini seharusnya yadan biyadin kontan. Ketika pembayarannya diakhirkan, ada tempo, ada jeda, ya, maka masuk ke dalam riba an-nasi'ah. Dan telah kita jelaskan, barang-barang yang dianggap sebagai barang-barang ribawiyah. Ada berapa? Ada 6. Ya. Yang pertama, ad-dahab, emas. Yang kedua, fiddah, perak. Yang ketiga, al-bur, sejenis gandum bur. Wasya'ir, dan sya'ir pun sejenis gandum. Agak ada perbedaan, bur dengan sya'ir. Tapi dua-duanya sejenis gandum. Wat-tamar, yang kelima, kurma. Wal-milhu, yang keenam, adalah garam. Nah, dan dari 6 barang-barang ribawiyah ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok barang berharga atau alat tukar, ya, emas, perak. Kemudian muncul pertanyaan, apakah awraqun naqdiyah, uang yang dijadikan alat tukar masuk dikiaskan kepada emas dan perak? Maka pendapat yang kuat dalam hal ini seperti halnya pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya uang dimasukkan ke dalam barang ribawiyah dikarenakan memiliki satu alasan, ya, satu alasan dengan emas dan perak. Nah, termasuk di antara barang-barang yang nafisah, berharga dan dijadikan sebagai alat tukar. Nah, kelompok yang kedua, jenis makanan, ya. Yang dimaksud adalah bur, sya'ir, Ya. Kedua-duanya sejenis gandum, walaupun agak berbeda antara bur dengan syair. Yang ketiga, kurma. Yang keempat, garam. Ya. Kemudian khilaf di antara para ulama, apakah selain dari empat jenis makanan ini bisa dikiaskan kepadanya, misalkan beras atau yang lainnya. Nah, pendapat Al-Zahiriyah, nah, dan juga Imam Qatadah, dan juga Tawus, ya, dan juga Imam Asy'abi, nah, berpendapat tidak dikiaskan kepada makanan-makanan yang lainnya. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Dan juga pendapat dari Imam Asy-Syaukani. Nah, bahwasanya riba itu tidak berlaku kecuali pada barang-barang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun selainnya tidak bisa diikutkan kepadanya. Nah, adapun jumhur ulama dalam masalah ini berpendapat, ya, bisa dikiaskan kepada yang lainnya kalau sama-sama illah dan alasannya. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang apa yang menjadi illah, ya, apa yang menjadi alasan makanan-makanan tersebut diharamkan. Nah, sebagian berpendapat dikarenakan makanan tersebut ditakar dan ditimbang. Nah, sebagian lagi berpendapat dikarenakan ya itu barang-barang yang dimakan dan diminum. Sehingga setiap yang dimakan atau diminum berlaku padanya hukum riba. Nah, sebagian lagi berpendapat dikarenakan rasa dan juga warnanya. Kalau sama-sama rasa, ya, memiliki rasa yang hampir sama, misalkan beras dengan gandum atau diisi warna, nah, bijinya, maka berlaku padanya hukum riba. Ya. Khilaf di antara mereka, nah, tentang ialah alasan diikutkannya, nah, barang-barang atau makanan-makanan selain yang disebutkan tadi, ya, kepada barang-barang ribawiyah. Nah, sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini, pendapat yang pertama, nah, yang dikuatkan oleh Imam As-Sun'ani, begitu juga Imam As-Sawkani, ya, bahwasanya tidak dikiaskan kepada makanan-makanan yang lainnya. Nah, hanya berlaku pada barang-barang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dalilnya? Al-baqa wal-asl. Yaitu asal dalam bab muamalat itu adalah halal. Nah, dan tidak berpindah dari asal halal ini kepada keharaman kecuali dengan dalil-dalil. Nah, ya. Dan pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya, jadi hanya berlaku pada barang-barang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, sehingga pendapat yang kuat, beras bukan termasuk barang-barang ribawiyah. Ya, sehingga kalau kita tukar beras yang bagus misalkan, nah, 2 kilo ditukar dengan beras yang biasa-biasa saja sebanyak 3 kilo, ini tidak mengapa. Ya, dikatakan bukan termasuk barang-barang ribawiyah. Nah, atau buah-buahan selain kurma misalkan. Nah, baik itu mangga, anggur, atau lain sebagainya, yang bukan termasuk barang-barang ribawiyah, ya, Kalau ditukar dalam keadaan beda ukurannya, nah, dan juga dalam keadaan tidak kontan, tidak cash, ini tidak mengapa. Sekali lagi, syarat-syarat tadi berlaku pada barang-barang ribawiyah. Nah, syarat sama takarannya, sama kiloannya, dan juga syarat taqabud, ya, kontan, ini berlaku pada barang-barang ribawiyah. Kita lanjutkan sampai penjelasan tentang riba an-nasi'ah. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da an dzakara adz-dzahab wal fiddah, setelah menyebutkan emas dan perak, ya, mengatakan, wala tabi'u minha ghaiban binajiz, ya, janganlah kalian menjual dari barang-barang tersebut, dari barang-barang ribawiyah, di antaranya emas dan perak, ghaiban binajis, yang tidak kontan dengan kontan. Ya, kalau menukur emas dengan emas, jangan sampai yang satunya kontan, yang satunya tidak kontan. Atau perak dengan perak, yang satunya kontan, yang satunya tidak kontan. Nah, wa najis al-hadir. Makna najis itu al-hadir, ya, yang hadir, yang ada, maksudnya kontan. Wa fil afdin, dalam lafaz, ma kana yadan biyadin fala ba'sa bihi, wa ma kana nasi'ah fahuwa riba. Ya, ketika menyebutkan barang-barang ribawiyah tadi. Nah, ya, kalau seandainya kontan, yadan biyadin istilahnya, tangan dengan tangan, saling serah terima, atau istilahnya taqabud, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya nasi'ah, ya, ada tempo, nah, fahuwa riba, maka itu termasuk riba. Ya. Ini dalil tentang diharamkannya riba an-nasi'ah. Ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Suwaru li ba'dil masail ar-ribawiyah. Gambaran-gambaran untuk sebagian masalah-masalah ribawiyah. Yatabayyanu lana min khilali tatbiqil qa'idah al-atiyah wa mashtamalat alaih. Jelas bagi kami, bagi kita, ya, di antara penerapan kaidah-kaidah yang akan disebutkan nanti dan apa yang menjadi cakupannya. Ma'rifatu in kanatil mas'alatu min masail ribawi riba. Ya, akan jelas. Nah, dengan melakukan atau mempraktikkan kaidah yang akan disebutkan, ya, pengetahuan apabila suatu masalah termasuk di antara masalah-masalah riba. Aw hiya min aswaril mubaha, atau itu termasuk di antara bentuk-bentuk yang dibolehkan. Wa hadhihi qa'idatu hiya, dan qa'idah-qa'idah ini, yaitu, perhatikan ini kaidah-kaidah yang sangat penting, ya, supaya kita mengetahui ini masuk ke dalam ribawiyah atau tidak termasuk ke dalam ribawiyah. Idza bi'a ribawi bi jinsihi, ya, apabila barang-barang ribawiyah dijual dengan yang sejenisnya. Nah, ya, maksud barang-barang ribawiyah ini barang-barang yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita sebutkan tadi. Nah, emas, dahab, yang kedua apa? Al-fiddah, perak, yang ketiga apa? Al-bur, yang kelima, as-sa'ir, yang keempat, yang kelima, at-tamar, kurma, yang keenam, al-milh. Ya, apabila barang-barang ribawiyah ini dijual dengan yang sejenisnya, kalau sejenis berarti emas dengan emas, perak dengan perak, ya, kurma dengan kurma, dan seterusnya. Ini sejenis namanya. Ustariqa fihi syaratan. Disyaratkan padanya dua syarat. Ya. Yang pertama, at-taqabud minat tarafain fi majlisil akad qabla an yaftariqa. Yang pertama, at-taqabud. Ya, serah terima. Dari kedua belah pihak. Penjual dan pembeli. Nah. Fi majlisil akad. Dalam majlis akad sebelum keduanya berpisah. Ya, jadi ada serah terima. Nah. Atau istilah kita kontan. Nah. Ya. Kalau istilah dalam fikihnya taqabud. Ya, istilah dalam hadisnya yadan biyadin. Nah. Harus kontan. Jadi ini syarat ketika dua barang ribawiyah yang sejenis di barter, tukar menukar, di mana tukar menukar ini masuk ke dalam jual beli. Nah, yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yari syar'i, al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Ya, sama di antara keduanya, ya, takaran yang disyariatkan. Nah, takaran dengan takaran, kalau timbangan dengan timbangan. Ya. Kalau makil takaran biasanya yang dihitung adalah volumenya. Kalau mauzun timbangan yang dihitung biasanya beratnya. Nah. Ya. Kilogram misalkan. Gram ini mauzun. Ya. Kalau makil takaran biasanya kan pakai so gitu kan ya. Yang dihitung volumenya. Nah. Ini dua syarat. At-taqabud. Yang kedua, at-tasawi. Ya, sama ukurannya. Atau istilahnya mislan bimislin. Nah. Sama. Ya, ukurannya. Amma idha bi'a ribawi. Biribawi min wari jinsihi. Adapun apabila dijual barang ribawiyah. Dengan barang ribawiyah. Yang selain jenisnya. Ya, selain jenisnya. Emas dengan perak. Beda jenisnya. Payustaratu fihi syaratun wahidun. Maka disyaratkan padanya satu syarat. Wattaqabud min qablit tafarruq. Yaitu serah terima sebelum berpisah. Antara penjual dan pembeli. Nah. Ini kalau berbeda jenis. Syaratnya hanya satu saja. Ya. Yaitu. At-taqabud. Kontan. Amma tasawi falaysa bisyartin. Adapun sama ukurannya bukan merupakan syarat. Ya, emas dengan perak ditukar. Nah. Emasnya 1 gram. Peraknya misalkan 10 gram. Enggak ada masalah. Ya. Tapi syaratnya harus taqabud. Harus kontan. Serah terima di tempat. Wa'idha bi'a ribawi bi'gharibawi jajat tafaddul wa tafaruq qabla al-qabd. Apabila dijual barang ribawiyah dengan ya selain barang ribawiyah, maka boleh at-tafaddul. Ya, boleh lebih. Beda ukurannya. Nah. Dan juga boleh berpisah sebelum serah terima. Ya. Dan artinya serah terimanya bisa diakhirkan. Ya, ini kalau seandainya barang ribawiyah dijual dengan barang yang bukan ribawiyah. Nah, ya. Misalkan gandum ditukar dengan beras. Beras tadi saya sebutkan bukan barang ribawiyah. Gandum ditukar dengan beras. Gandumnya barang ribawiyah, beras bukan barang ribawiyah. Ya. Maka nah tidak disyaratkan taqabud. Ya. Tidak disyaratkan harus kontan. Dan juga tidak disyaratkan sama ukurannya. Nah. Tapi telah kita jelaskan sebelumnya, di antara barang-barang ribawiyah ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok alat tukar. Nah, di dalamnya emas dan perak, diikutkan juga uang. Ya. Yang kedua adalah kelompok makanan. Nah, masuk di dalamnya lebur, wasair, kemudian juga tamar, kurma, wal milhu, dan garam. Nah, kalau terjadi penukaran, ya, beda kelompok tadi, walaupun ya, kelompok-kelompok tadi adalah barang-barang ribawi, ya, tapi terjadi penukaran. Ya, tapi beda kelompoknya. Nah, seperti misalkan kurma dengan uang. Ya. Maka tidak disyaratkan taqabud dan juga tidak disyaratkan tasawi. Nah, ya. Dikarenakan uang tadi kelompok masuk ke dalam alat tukar. Nah, ya. Sementara kurma masuk ke dalam kelompok makanan. Ketika terjadi penukaran antara dua barang tadi, walaupun sama-sama barang ribawi, ya, tapi dikarenakan beda kelompoknya, ya, maka tidak disyaratkan taqabud, tidak disyaratkan kontan, dan juga tidak disyaratkan tasawi, sama ukurannya. Nah, paham insyaAllah ya. Jadi jelas bahwasanya membeli kurma misalkan dibayar dengan uang tapi menghutang, nah tempo ini tidak mengapa. Wa fi ma yali ba'du suwar wa ahkamuha. Yang berikut ini sebagian gambaran-gambaran dan hukum-hukumnya. Yang pertama, ba'a mi'ata jaramin minad dahab bi mi'ati jaramin minad dahab ba'da syahrin. Ya. Menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas. Ya. Ba'da syahrin, pembayarannya setelah 1 bulan. Ini boleh enggak tidak? Hada muharram. Ini diharamkan. Ya. Wa huwa min ar-riba, dan itu termasuk riba. Li'annahuma lam yataqabada fil majlis. Dikarenakan kedua-duanya tidak serah terima di majlis akad. Sementara syaratnya, kalau emas dengan emas selain sama ukurannya, harus apa? Harus taqabud, serah terima. Walaupun tadi sama ukurannya, ini 100 emas, ini 100 emas 100 gram. Nah, tapi ketika serah terimanya ada tempo, ini masuk ke dalam riba. Gambaran yang kedua, istara kilo jaramin minas syair bi kilo jaramin minal bur. Ya. Jaja likhtilafil jinsi wa yustaratu at-taqabud fil majlis. Nah, menjual 1 kilogram syair, ya, dengan 1 kilogram bur, ya, syair dengan gurum sejenis gandum, walaupun ada perbedaan dari jenis, dari bentuknya. Nah, tapi kedua-duanya sejenis gandum. Membeli 1 kilogram syair dengan 1 kilogram bur, ya. Jaza likhtilaf bil jinsi. Ini boleh dikarenakan berbeda jenis. Tapi dalam satu kelompok. Wa yustaratu at-taqabud fil majlis. Ya. Dan disyaratkan at-taqabud, serah terima dalam majlis akad. Gambaran yang ketiga, idza ba'a 50 kilo jaraman minal bur bisyatin jaza mutlaqan. apabila menjual 50 kilogram bur gandum, ya, dengan satu ekor kambing. Ini dibolehkan secara mutlak. Kenapa dikatakan kambing bukan barang ribawiyah? Ya, walaupun burnya barang ribawiyah, tapi ketika barang ribawiyah, ya, dijual, nah, dengan selain barang ribawiyah, maka dia disyaratkan taqabud, dia disyaratkan juga tasawi. Nah, sawa'un taqabudun fil majlis awla. Sama saja apakah terjadi setelah terima di majlis ataukah tidak. Yang keempat, ba'a mi'ata dolarin bi mi'ati wa asyrati dolarat. La yajuz. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar. Ini tidak boleh. Nah, 100 dolar dijual, ya, dengan 110 dolar. Ini tidak boleh. Kenapa disyaratkan? Harus sama ukurannya. Nah, yang kelima, iktarada alfa dolar ala ayu'idaha ba'da sahrin au aksar bi alfi wa mi'ati dolar. Meminjam, ya, 1000 dolar dengan syarat mengembalikannya setelah tempo 1 bulan atau lebih, dikembalikan dengan jumlah 1200 dolar. La yajuz, ini tidak boleh. Dikarenakan masuk ke dalam riba. Nah, ya, kalau kita meminjam uang, nah, sekian, ya, maka tidak boleh mensyaratkan mengembalikannya lebih dari uang yang dipinjam tersebut. Yang keenam, ba'a mi'ata dirhamin minal fiddah bi asrati junaihatin minad dahab. Menjual 100 dirham dari perak dengan 10 junaih dari emas. Yadfa'uha ba'da sanah. Dibayarkan setelah 1 tahun. La yajuz, ini pun tidak boleh. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi ada tempo. Ya. Illa buda minat taqabud yadan biyadin. Di mana ketika emas dengan perak ini terjadi penukaran atau jual beli emas dengan perak, ya, maka mesti taqabud. Setelah terima di tempat. Yadan biyadin kontan. Walaupun ukurannya berbeda, enggak jadi masalah. Tapi yang paling utama dari syaratnya adalah taqabud, ya dan biyadin. La yajuzu bai'u aw syira'u ashamil bunuq ribawiyah. Tidak boleh menjual atau membeli saham-saham bank ribawiyah. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bighairi tasawin wa la taqabud. Ya, dikarenakan termasuk bab menjual uang dengan uang tanpa tasawin. Ya, tanpa sama ukurannya, wala taqabud, dan tanpa serah terima di tempat. Ya, barakallahu fikum. Kalau menjual uang yang mata uangnya berbeda, nah, tidak disyaratkan sama ukurannya. Ya. Misalkan rupiah dengan dolar. Ini boleh. Terjadi jual beli rupiah dengan dolar. Ya. Tidak disyaratkan sama ukurannya. Nah. Tidak dolarnya misalkan 100 dolar dengan 100 rupiah. Kan tidak mungkin. Ya. Tidak disyaratkan sama ukurannya. Kan, tapi disyaratkan taqabud. Serah terima di tempat. Ya, yeah, harus kontan. Nah, ini antara bentuk gambaran-gambaran ribawiyah. Ya, yeah. Selesai pembahasan tentang riba, nanti kita masuk ke dalam pembahasan al-qard tentang pinjaman. Ada pertanyaan. Bagaimana hukum jual beli uang? Tak dijelaskan tadi. Ya. Jual beli uang. Ya. Kalau seandainya sama mata uangnya. Ya. Maka ada dua syarat. Kalau uang dengan uang. Nah, syarat yang pertama ya adalah taqabud, serah terima di tempat, dan syarat yang kedua sama jumlahnya. Ya. Kalau 100.000 ya dengan 100.000 lagi. Nah, tapi kalau berbeda mata uang hanya satu syarat saja, yaitu taqabud, serah terima di tempat, ya, kontan. Ya, kalau ada jeda, nah, atau ada tempo, masuk dalam riba. Adapun tasawi sama jumlahnya tidak disyaratkan. Ya, ketika jenis mata uangnya berbeda. Apakah bendahara sebuah mahar yang menyimpan hasil dana ta'awun dengan jumlah besar, maka akan mendapatkan perhitungan bunga dari bank setiap bulannya. Lalu diapakan bunga tersebut? Bunga tersebut bisa dipakai untuk sarana-sarana yang sifatnya umum. Ya, seperti WC, jalan, nah, jembatan, dan semisalnya. Ya, ini pendapat yang kuat. Ya. Ini juga pendapat Syekh Ibnu Baz dan lain sebagainya. Ya. Uang-uang bunga, nah, ataupun ya uang-uang riba. Nah, kalau seandainya tadi ya kita mendapatkan dan kan kita tidak menginginkan ya. Nah, mungkin dari bunga bank dan sebagainya. Ya. Terkala kita khawatir misalkan disimpan di rumah uang tersebut, kita khawatir maling, tidak tenang, dan sebagainya, maka termasuk di antara udur, rukhsah, disimpan di bunuk-bunuk tersebut, di bank-bank tersebut. Ya. Bukan untuk mengharapkan bunganya. Ya. Tapi ketika tiba-tiba ada bunga dari tabungan tersebut, atau penyimpanan tersebut, maka bunganya bisa dipakai untuk sarana-sarana yang sifatnya umum. Ya. Tapi bukan sarana yang sifatnya apa namanya dimuliakan seperti masjid. Nah, bukan untuk pembangunan masjid. Ya, tapi bisa digunakan untuk sarana-sarana umum. Nah, seperti WC misalkan. Ya, pembangunan WC bisa menggunakan uang-uang riba. Nah, atau jalan, jembatan. Nah, dan yang semisalnya. Ustaz, apa hukum monisinger? Di mana terdapat dua harga, harga beli dan harga jual mata uang asing berbeda. Walau alam ini perkara yang apa? Tidak mengapa kadang-kadang kita kalau kita menjual harganya sekian, kalau kita beli harganya sekian, ya. Tidak mengapa insyaallah ya. Bukan masuk ke dalam larangan dua harga dalam satu pembelian. Ya, kan beda yang ini sifatnya menjual. Nah, ketika menjual dengan sekian harganya. Kalau beli harganya sekian. Nah, ataupun kita jelaskan ya, bahwasannya yang dilarang itu bai'u apa? Inah. Nah, barakallahu fikum. selama tadi ya, beda mata uangnya. Nah, tidak mengapa berbeda jumlahnya, tapi syaratnya harus kontan. Barakallahu fikum. Ada pun harga tadi kan, bisa jadi penawaran. Tatkala kita mau menjual misalkan, nah kita mau menjual sekian, tapi manajernya menawar sekian, terjadi kesepakatan, tidak ada masalah. Nah, ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.